bisa mengaku Allah sebagai Tuhan, tapi tak menunaikan apa-apa yang menjadi haknya. Kita membaca kitab suci Al-Quran, tapi tak menjalankan apa yang tercantum di dalamnya. Sebagai musuh, tapi kita begitu patuh pada bujukan mereka. Kita mengaku sebagai umat Rasulullah, tetapi bahkan kita tak pernah ikuti teladannya. Kita berharap jadi melakukan hal-hal baik yang bisa membawa kita masuk ke dalamnya. Kita berharap jauh dari api neraka, tapi terus menerus melemparkan diri kita ke dalamnya dengan perbuatan dosa. Kita tahu sama sama.